Mitra Bisnis, sedang dilakukan pembahasan untuk merubah beberapa syarat pendirian PT, termasuk tidak lagi membutuhkan modal dasar dari sebelumnya minimal 50 juta. Struktur pengurus PT yang sebelumnya minimal 1 direksi dan 1 komisaris juga akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, bagaimana Anda melihat rencana revisi ini? Ya, saya nggak tahu landasan, saya baru dengar mengenai revisi ini. Ya, kalau itu landasannya adalah untuk memudahkan di dalam pendirian PT, memang ada banyak negara, misalnya seperti Singapura. Ketentuan-ketentuan itu basically pre-limited hampir nggak ada gitu. Ya, hanya membutuhkan bahwa harus ada direksi atau pemegang saham yang orang Singapura, something like that gitu. Kecuali tentunya yang penanaman modal asing. Nah, jadi kalau itu dibuat untuk memudahkan di dalam syarat-syarat pendirian PT, memang saya itu akan positif ya. Kalau saya lihat dari perspektif, sekarang ini kan tanaman muda kita, startup company, banyak sekali itu. Yang apalagi kalau yang bergerak di konten, bergerak di IT, ya. Dan banyak mereka kan just do the business by themselves. Semuanya menggunakan IT base, jadi dia tidak, bahkan ada yang kantornya pun di rumah, ya, di operate dari komputer. Jadi menurut saya bagus-bagus saja, sebab persyaratan mesti ada komisaris kan untuk, kalau untuk perusahaan-perusahaan besar yang mau menambah jumlah anak perusahaan, mau mengekspansi, itu nggak masalah selalu. Tapi kalau untuk yang baru, yang sendiri, ya mestinya sih positif ya. Tapi saya terus terang belum tahu landasan pemerintah ingin menyederhanakan. Kalau konteksnya ke arah situ sih baik-baik aja menurut saya. Kan itu berlaku untuk pendirian PT yang baru. Kemudian tentunya biasanya ya PT yang mau menyesuaikan silakan, yang mau enggak, yang enggak. Nah ini kan bukan pembatasan naik, pembatasan berkurang. Misalnya, lain kan kalau tadinya satu direksi, satu komisaris, terus undang-undangnya berubah menjadi minimum 2 komisaris. Nah itu akan menimbulkan komplikasi karena yang sudah pun mesti menyesuaikan. Kalau ini kan, kalau dia seperti penjelasan itu, ya mestinya sih yang nantinya mau menyesuaikan silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Saya belum lihat sih ya, saya enggak yakin undang-undang itu hanya mencakup cuma 2 hal yang you sebut. Biasanya ada lebih banyak lagi pasal-pasal terkandung di dalamnya, ya itu yang kita mesti lihat. Kalau hanya sekedar yang tadinya mesti ada 1 direksi, 1 komisaris, enggak perlu ada susunan direksi atau apa berdasarkan kebutuhan, modal itu. Ya modal memang pada dasarnya kan perusahaan itu ya kalau dia jalan ya modal yang memang dibutuhkan dia untuk beroperasi. Dan berapa kemampuan dia untuk sebagai modal store ya itu yang ada. Dan sering terjadi kalau yang lalu-lalu kan ya sebenarnya modalnya 10 disebutnya di tempat 50 kayak gitu-gitu loh. Ini mungkin mengantisipasi jadi ya nggak usah pakai minimum modal. Tapi kenyataannya kan PT ya nggak mungkin nggak ada modal tuh gitu. Kalau landasannya itu untuk memudahkan, untuk simplify proses start doing business, itu menurut saya bagus. Akan menolong juga peringkat kita di kemudahan memulai suatu bisnis. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter. Saya Wendy Lim.